الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فأنتم عافاكم الله. Kita teruskan pembahasan kitab Usul Tafsir, faedah-faedah di dalam tafsir Al-Quran. Kita terakhir membahas tentang masalah asbabun nuzul, menerangkan tentang faedah mengetahui asbabun nuzul. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, masih juga terkait dengan asbabun nuzul, tapi pembahasan khusus disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah. Ya, sampai pada ucapannya beliau, umumul lafzi wa khususus sabab. Umumul lafzi, lafaznya umum, wa khususus sabab, sebabnya khusus. Ini temanya. Dia mengatakan kepada rahimahullah, idza nazalatil ayatu, apabila ada ayat yang turun, li sababin khas, dikarenakan sebab khusus. Ayatnya turun, ada sebab khusus. Walafzuha am, namun lafaz ayat itu umum. Lafaz ayatnya umum, tapi sebabnya khusus. Dan mengatakan, kana hukmuha, maka hukum ayat tersebut, syamilan, mencakup lisababiha, sebabnya yang khusus tadi, walikulli ma yatanawaluhu lafzuha, dan juga mencakup segala sesuatu yang tercakup pada lafaznya yang umum. Di antara Al-Qur'ana, dikarenakan Al-Qur'anul Karim nazala tashri'an 'amman, turun sebagai syariat umum, li jami'il ummah, untuk seluruh umat. Fakanatil 'ibratu fi 'umumi lafzihi, maka yang mu'tabar atau yang dianggap adalah lafaznya yang umum, la bi khususi sababihi, bukan sababnya yang khusus. Jadi saya terangkan dulu. Masalah ini, maksud daripada masalah yang sekarang ini ialah ada sebuah ayat. Ayat ini memiliki asbabun nuzul yang khusus. Ayatnya punya sebab nuzul, sebab turunnya ayat. Tapi lafaz ayatnya itu lafaznya umum. Maka beliau menerangkan hukum ayat ini tidak khusus untuk sifatnya, tapi umum untuk semua pihak yang tercakup pada lafaz ayat tadi. Paham gak? Kalau gambaran realnya sekarang ini, misal ada ayat turun tentang Abu Zulfah. Kasusnya Abu Zulfah. Lafaznya umum, sebabnya khusus Abu Zulfah. Maka yang dianggap bukan sebabnya khusus. Artinya ayat itu hukumnya tidak khusus Abu Zulfah, tapi umum meliputi Abu Zulfah dan orang-orang yang punya kasus sebagaimana Abu Zulfah. Paham ya? Kaidahnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sadr. Yang dianggap yang mutabar lafaz ayat yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Contoh mengatakan misalul dzalik. Contohnya ialah ayatul li'an. Ayat-ayat tentang masalah li'an. Tahu li'an? Li'an itu ialah sang suami memergoki istrinya sedang selingkuh. Tetapi suami itu tidak memiliki saksi. Mau dilaporkan penguasa, tidak punya saksi. Jadi laporkan, lihat sendiri. Ya, bingung ya. Kan ketentuannya kalau melaporkan ke orang yang sedang berbuat mesum itu kan harus ada 4 saksi. Kalau tidak ada 4 saksi, yang melapor dihukum. Lanjut ya. Ini bingung ini. Suami melihat istrinya dengan mata kepala sendiri berbuat mesum dengan laki-laki yang lain, tapi dia tidak punya bukti saksi. Mau melapor tidak punya saksi, tidak dilaporkan, maka nanti dia sendiri masalahnya. Maka dalam Islam ada syariat li'an. Li'an. Dilaporkan kepada pihak penguasa dan dia sanggup untuk saling doa laknat. Paham ya? Kalau sepakat langsung diadakan persiaan saling melaknat, setelah itu diceraikan atau dipatahkan bukan pernikahannya. Itu namanya li'an. Paham ya? Dia mengatakan contohnya sekarang ayat-ayat yang membahas masalah li'an. Wa iya qawluhu ta'ala, yaitu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan di An-Nur ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum ila qawlihi in kana minas shadiqin. Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berbuat mesum, selingkuh, tetapi tidak memiliki saksi kecuali diri mereka sendiri. Sampai akhir ayat. Ya. Belum ada nanti. Fi sahih al-Bukhari min hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan dalam sahih Bukhari dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Hilal bin Umayyah, bahwasanya Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu qadzafa imra'atahu, dia menuduh zina istrinya. Inna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di zina fi alaihi salatu wa sallam di syarik bin sahma, zina dengan syarik bin sahma. Jadi gila ketika ia melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istriku berzina dengan syarik bin sahma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda al-bayyinah. Mana bukti? Atau kalau ada bukti, had tutur di bahari. Hukum had di punggung itu, campur. Mana buktinya? Kalau ada, boleh. Kalau tidak ada, kamu dicampur punggungnya. Faqala Hilal, maka Hilal berkata, wallazi ba'athaka bil haqq. Demi zat yang mengutusmu dengan al-haq, ya Rasulullah. Dengan Allah. Inni la sadiq. Sungguh, sungguh aku jujur. Menyampaikan khabar ini pada Allah. Jujur, benar-benar melihat sendiri. Dia mesum dengan syarik. Remunitasi. Salayan silan Allahu. Maka sungguh-sungguh Allah akan menurunkan nanti. Ma yubarriru dhahri, yang bisa menyelamatkan punggungku minal haddi kalauan had. Katanya gila. Aku berjujur ya Allah. Nanti pasti Allah akan turunkan ayat yang membebaskan punggungku dari hukuman had. Membenarkan dari aku. Fanazala Jibrilu. Maka Jibril pun turun. Wa anzala alaihi, dan menurunkan ayat ini kepada Rasulullah SAW. Walladzina yarmuna azwajahum faqa'a hatta balagha in kana minas shadiqin al-hadid. Nur ayat di Arab. An-Nur ayat ke-6 sampai ke-9. Di sini kepada Rasulullah SAW. Ayat ini memiliki sebab yang khusus. Apa itu? Hah? Ayat ini terjadi atau turun pada kasusnya Hilal bin Umayyah. Namanya sifatnya khusus. Dia menuntut istrinya berzina dengan syarik bin Sahna. Itu namanya sifatnya khusus. Tapi lihat. Empat ayatnya umum. Pada kata-kata, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ, dan orang-orang yang menuntut istri-istri mereka berzina. Menggunakan lafaz umum atau khusus? Umum. Kata-kata alladzina itu isim mausul mengandung makna umum. Semua. Bagaimana? Dia mengatakan sini. Fahadi ayat, maka ayat-ayat ini nazalat turun بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته. Turun dengan sebab Hilal bin Umayyah menuntut istrinya berzina. Khususnya. Lakin hukmuha syamilun lahu wa lighairihi. Tapi hukum ayat ini mencakup untuk Hilal dan untuk selain Hilal. Kenapa? Lafaznya umum. Artinya ketika setelah zamannya Rasul nanti, sampai zaman sekarang pada hari kiamat nanti, kalau ada kasus yang serupa, maka hukumnya sama. Tanya hukumnya sama. Dan ada yang mengatakan, ayat itu kan zaman kian, zaman dulu, zaman kasusnya hilang. Nah sekarang bukan hilang, orang lain. Oh enggak. Memang betul, sahabat nuzulnya tentang sahabat hilang. Tapi dalam ayatnya, umum, maka yang dipakai lafaz ayat yang umum tadi, maka berlaku untuk semua orang yang punya kasus sama dengan sahabat. Paham ya? Misal dalam sekarang ini ada datang curhat kepada Pak Abdul Ghani, Pak Abdul Ghani, saya ini melihat istri saya dengan mata kepala sendiri mesum dengan tetangganya si Fulan itu. Ya apa ini Pak Fulan? Saya tidak punya saksi ketika itu, cuma saya sendiri yang melihat. Nah, kalau saya laporkan kepada pihak penguasa, nanti saya dituduh macam-macam. Terus dilaporkan bagaimana Pak Fulan? Nanti saya sakit ini. Mana hati aku? Melihat sendiri. Terang ya? Pak Abdul Ghani itu bisa menghukumi kasus tadi dengan ayat ini. Kenapa? Sama dengan kasusnya Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Datang aja ke penguasa minta li'an. Selesai. Kali ya? Ayat itu digunakan juga untuk semua kasus di zaman kapanpun dan manapun. Dan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lembahkan dalil yang menunjukkan. menunjukkan ayat ini tidak khusus untuk sahabat gila, tapi juga untuk sahabat yang lain dan untuk muslim yang lain yang mau dikasih makam. Bidalili ma rawahu al-Bukhari min hadithi Sahal bin Sa'd. Dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu, anna Uwayhir al-Ajlani, bahwasanya sahabat Uwayhir al-Ajlani jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, faqala, sambil bertanya, melapor, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun, ada seorang laki-laki, wajadal ma'am ra'atihi rajula, dia mendapatkan ada laki-laki lain bersama dengan istrinya. Ayat turuhu, apakah suami tadi boleh membunuh laki-laki itu? Fakat turunahu, nanti kalian akan membunuh suami lagi. Mau dibunuh laki-laki tadi karena emosi, karena dia buruk, nanti kamu membunuh saya. Bungi sos. Ampere saya senak, atau bagaimana dia berbuat? Bingung ini. Mau dilaporkan, nanti dia saksi. Nanti campur. Hah? Mau dibiarkan makan hati dan sendiri. Cemburu marah besar membunuh orang tadi. Hukum kisos. Ini. Ada kemarin itu. Fakala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, Qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibati. Allah telah menurunkan tentang kasusmu dan istrimu ayat Al-Qur'an. Yang kemarin, yang tadi. Pada peristiwanya, Hilal bin Umayyah. Sudah ada ayatnya, kata Rasul. Fa'amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mula'anah, maka Rasulullah memerintahkan keduanya untuk saling mendoakan anak. Bima sallallahu fi kitabih, dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, fala'anaha, maka Uwaimir pun melaknat, mendoakan laknat istrinya Al-Hadid. Katanya beliau rahimahullah, faja'ala Nabi SAW hukma hadihi ayat, maka Nabi SAW menjadikan hukum ayat-ayat tadi syamilan li Hilal bin Umayyah wa ghairih, mencakup Hilal dan selain Hilal. Sama juga ya, meringkatkan pembahasan. Jadi, saya ulangi lagi kesimpulannya, kalau kita membaca buku-buku tafsir, ya, ada sebuah ayat dalam buku tafsir disebutkan memiliki sabab nuzul tentang kasus khusus ketika itu. Maka lihat lafaz ayatnya. Kalau lafaz ayatnya menggunakan lafaz yang umum, berarti hukum ayat ini berlaku untuk kasus tersebut dan kasus-kasus lain yang semisal, mencakup orang tadi dan orang-orang lain yang semisal dengan dia. Sehingga hukumnya tidak hanya di zaman Rasul, tapi berlaku sampai hari kiamat. Barakallahu fiikum. Sehingga mungkin bisa ya? Mungkin sangat bisa ya? Masya Allah. Barakallahu fiikum. Tapi pun contoh yang lain. Yang jawab siapa sekarang? As-Saleh. Ada ayat Al-Quran Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-38 tentang makar maling. Allah mengatakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Maling lanang, maling wedok, maling laki, maling perempuan, maka putuslah atau potonglah tangan-tangan mereka. Disebutkan bahwasanya ada yang mengatakan ayat ini turun terkait dengan sebuah kasus. Ada seorang wanita dari Bani Makhzum, Imra Makhzumiyah, ini maling, mencuri. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memohon maafnya. Pertanyaan saya ya Abu Saleh, apakah ayat di atas hukumnya berlaku untuk maling perempuan saja? Bagaimana dengan maling laki-laki? Jawab Abu Saleh. Berlaku umum. Sabab khusus, sababnya itu khusus. Kasusnya wanita mahzumiyah. Kenapa kok dimakan umum? Lafaz yang mana yang umum? Yang apalagi untuk laki-laki. Karena kan lafaznya menyebutkan dua-duanya. Wasa asaiq wasa iqatu faqtahu aidiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Adalah asaiq wasa iqatu, dua-duanya langsung. Walaupun sabab nuzulnya terkait dengan maling perempuan, tapi hukumnya umum, maling perempuan dan maling laki-laki. Siapa kan ini? Potong tangan. Ketentuannya apabila dia mencuri sesuatu yang harganya, mencuri sesuatu yang harganya seperempat dinar ke atas, seperempat dinar ke atas. Barulah yang ini potong itu tangan ini atau yang mana potong? Telapak tangan sampai siku atau sampai menawi tahu, pergelangan tangan, pergelangan tangan itu yang di al-muhim itu kualitas, mana al-muhim itu kualitas. Kalau ada ayat memiliki sebab kasus yang khusus, tapi lafaz ayatnya umum, maka yang dipakai adalah keumuman lafaz ayat tadi. Berlaku untuk syarat yang khusus dan kasus-kasus yang sama seperti ini. Ada pengecualian. Kecuali kalau pada ayat itu ada indikasi atau ada bukti yang mengandung makna khusus, maka dihukumi khusus. Contoh yang disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Al-Ahzab. Apa yang berkait dengan masalah wanita al-wahita ini? Betulah wanita yang menghibahkan dirinya. Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu an yankihaha. Terus kan ada kata-kata khalisatan laka min dunil mu'min. Al-Ahzab ayat yang ke-60. Dan wanita mu'minah, ya, dan wanita mu'minah in wahabat nafsaha lin nabi, kalau dia menghibahkan dirinya untuk nabi. Aku begitu. Apabila nabi yang menikahi dia, itu katakan dalam ayat di atas, lafaz yang menunjukkan indikasi atau bukti pengkhususan. Allah mengatakan, khalisatan laka min dunil mu'minin. Itu murni khusus untuk kamu, wahai Rasul, dan tidak boleh bagi mukmin yang lainnya. Kata-kata khalisatan laka min dunil mu'minin, kata-kata khalisatan tadi, itu merupakan lafaz yang menunjukkan ada bukti pengkhususan hukum untuk Rasul. Ini ayat berbicara sama sama hukum seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seorang mukmin. Nikahi saya tanpa mahar. Nikahi saya. menyerahkan dirinya kepada seorang muslim, seorang mukmin, nikahi saya tanpa mahar. Ye, kau kumai, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Nikahnya tanpa mahar. Iya, kenapa nggak boleh? Itu khusus saya, itu khusus semua. Untuk Rasul kan? Masya Allah. Jawabannya itu tidak boleh. Ya kenapa? Ada ayatnya. Dikatakan ayat itu khusus untuk Rasul. Loh, kok terlalu khusus? Dikatakan ada lafaz yang menunjukkan pengkhususan. Pada kata-kata, khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus untuk wahai Rasul, dan tidak boleh untuk mu'min. Itu kalau tanpa mahar. Paham ya? Kalau wahai kulun. Sila lu berok saja khusus. Rasul boleh. Yang lainnya? Tidak boleh. Nah, muncul pertanyaannya, bagaimana kalau ada seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki mukmin nikahi saya, tapi dengan proses nikah ada wali, ada mahar, saksi, walimah dan segala macamnya. Apakah boleh bagi wanita itu untuk berbuat demikian? Dan apakah boleh bagi laki-laki untuk menerimanya? Ya, ini kan Pak, ini kan Pak. Dia ada pusing ngurusin luar kota. Boleh Pak. Nah, ayatnya kan mengatakan khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus untuk wahai Rasul, mukmin yang lain tidak boleh. Dia mengatakan kenapa boleh. Iya. Jawabannya dikarenakan yang tidak diperbolehkan itu tanpa mahar. Kalau menggunakan mahar dan menggunakan semua persyaratan nikah yang ada di perbolehkan. Jangan ada seorang akhwat ini diputarkan kepada antum, Pak. Masya Allah, Pak. Tolong dikahi saya. Saya kadang Bapak ini mampu dan bisa mengayomi diri saya. Saya nyari-nyari ke sana kemari. Tidak dapat laki-laki yang saya pandang ideal. Apa ini kok ya saya anggap ideal? Tolong Pak nikahi saya. Masya Allah. Boleh Pak? Boleh. Nah, artinya tindakan wanita itu diperbolehkan. Sama? Tapi dengan ketentuan, dia menghibahkan dirinya kepada laki-laki mukmin yang beriman, ya, yang paham beragama, yang bagus orangnya, tak asal menyerahkan juga kepada orang. Gitu. Dan boleh pula lebih mukmin dari itu untuk menerima hibahnya dia tadi dan diproses dalam proses pernikahan. Itu baik. Kalau ada sungguhan, gimana Pak? Tidak berani, ya Allah, berusahaan. Kenapa kau tidak berani? Ini dosanya lima kelar, aku datang kepada Bapak ini. Ini kain saya. Ini golek-golek semua, Pak. Aneh, Pak. Langsung datang dengan diri. Ini kain saya. Dilihat, wajah-wajah. saya belum siap. Rasul dulu juga tidak siap. Itulah ya. Masya Allah. Artinya itu orang pun jujur. Akhir laki-laki, salah satu laki-laki dari sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, lalu sini, aku saja ya Rasulullah. Ini aku saja ya Rasulullah. Aku saja ya Rasulullah. Nah, kamu cari, maaf. Tidak ada ya Rasulullah. Cari, itu tadi salah satu yang menghati. Cari, walaupun sini dari sini. Dari sini. Tidak ada ya Rasulullah. Ini. Dalam itu ya kan, mau nikah. Jadi tahu kalau itu tidak tahu dia, boleh tahu tidak tahu no, gimana? Tutu lama akhirnya mau lagi ini sahabatnya yang pergi panggil mau, kamu punya apa nama dari Allah? Apa saat ini, apa kamu mengatakan zawat sudah lima makan menurut Allah? Jadi aku nikahkan kamu dengan wanita ini, dengan mahar Al-Quran yang kamu. Masya Allah. Yang menikahkan wali hakim. Bahkan sebagai wali hakim di sini, ya. Jangan mengatakan itu perempuan nikah dengan sama wali. Dia sama Rasul, dia wali. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Ringkas pembahasan apa ini? Ringkas pembahasannya adalah selain lagi, kalau ada sebuah ayat dengan lafaz yang umum memiliki sebab yang khusus, maka hukum ayat tersebut umum meliputi sebab yang khusus tadi dan yang lainnya yang serupa dengannya. Kecuali apabila pada ayat tersebut ada lafaz-lafaz dalil yang menunjukkan khususan, maka dulu ini khusus. Masya Allah. Barakallah. Lanjut. Ya, terus ya. Atau saya mau tanya dulu, saya teruskan lagi. Ini sekarang saya pembahasan sebelum menuju. Sekarang aku sudah pembahasan tab yang keempat tentang maki dan najis. Ayat makiyah, ayat najis. Nah, yang tadi nggak ada masalah. Makbul insyaallah ya. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala al-makki wal-madani. Ayat-ayat makiyah atau surat-surat makiyah dan madaniyah. قال رحمه الله تعالى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفرقا أما القرآن تطورون كبدا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفرقا فرأمسوا فرتحب في خلال 23 سنة فرتحب فرأمسوا سكتب 23 طولنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أجلك رسول الله عليه وسلم حديث كان ما يلتس طولة في مكة إذن في مكة 13 طول في مدينة 10 طول قال الله تعالى وما ذكر لنا جمانيا الإسراء 16 وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مك ونزلناه تنزيلا dan Al-Quran farqnahu kami turunkan dia dalam surah-surah supaya engkau membacakan Quran ini kepada umat manusia ala mukmin dengan bertahap dengan perlahan-lahan wa nazzalnahu tanzila dan sungguh kami telah menurunkan Quran tadi walidzalik oleh karena itulah قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين. Para ulama mengklasifikasi Al-Quran menjadi dua. Makki wa madani. Ada Quran makki, ada Quran madani. Fal makki, Quran yang makki, baik ayat makkiyah atau surah makkiyah, definisinya ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ayat atau surat yang turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam qabla hijratihi ila al-Madinah, sebelum hijrah ke kota Madinah. Semua ayat, semua surat yang turun sebelum hijrah namanya Makkiyah, walaupun turunnya tidak di Mekah. Paham ini? Walaupun turunnya tidak di Mekah, mungkin turun di Syam atau di mana begitu, tapi sebelum namanya Makkiyah. Wal Madani, sementara yang Madani, ma nazala ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da hijratihi ila al Madinah, setelah beliau hijrah ke Madinah. Semua ayat, semua surat yang turun setelah hijrah disebut dengan Madaniyah. Walaupun turun di mana? Mekah. Dan sekitarnya. Kamu katakan ini pendapat yang masyhur yang dipegangi oleh para ulama kita. Dan itu pendapat yang sahih tentang definisi Makkiyah dan Madaniyah. Ini pendapat yang sahih. Patokannya hijrah. Sebelum hijrah Makkiyah, setelah hijrah Madaniyah. Ada lagi pendapat yang kedua, saya bawakan bagi maklumat. Ada lagi yang mengatakan Makkiyah itu ialah yang turun di Mekah dan sekitarnya. Yang turun di Mekah dan sekitarnya walaupun setelah hijrah. Jadi pandangannya tempat. Sementara Madaniyah yang turun di Madinah dan sekitarnya walaupun sebelum hijrah. Ini pendapat yang kedua, ini memandang tempat. Nah ya, namanya Makkiyah yang turun di Mekah dan sekitarnya atau Madinah. Kalau Madaniyah yang turun di Madinah dan sekitarnya. Sekarang, pendapat ini, pendapat yang dulu. Kenapa maksudnya? Dikarenakan ada beberapa ayat yang turun bukan di Mekah, bukan di Madinah. Nah terus dinamakan apa kalau begitu? Seperti yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-42. Law kana 'araban qariban wa safaran qasida tattabi'uka walakin fa'ta alayhi musyqa. Ini terkait dengan perang Tabuk. Terkait dengan perang Tabuk. Perang Tabuk itu di mana kejadiannya? Perang Tabuk melawan siapa? Romawi. Romawinya di mana kemudian ketika itu? Di Syam. Syam itu Mekah atau Madinah? Tidak, Mekah tidak Madinah. Kita tanyakan berapa dapatnya kedua tadi. Kamu ngasih nama apa ayat ini? Untuk dikatakan ayat Syamiyah. Tidak ada. Para ulama cuma berdua. Makkiyah dan Madaniyah. Lagi ini kamu. Turun di Syam. Tahu. Menurut pendapat Anda kurang tepat. Menurut pendapat yang pertama tadi, menggunakan patokan hijrah, ini apa namanya? Madaniyah. Kenapa Madaniyah? Sebab turunnya setelah hijrah. Perang Tabuk setelah hijrah. Tarian selamat, itu Madaniyah. Nah, turun setelah hijrah. Walaupun turunnya Syam, patokannya hijrah. Juga dibantah dengan ayat yang lain di Az-Zukhruf ayat yang ke-45 mengatakan was'al man arsalna min qablika min rusulina, di akhir ayat Az-Zukhruf ayat yang ke-45. Ayat ini kata para ulama, dan turun di Baitul Maqdis. Turun di Baitul Maqdis pada malam Isra Mi'raj. Baitul Maqdis tempatnya di mana? Palestina di mana? Mekah Madinah? Bukan Mekah, bukan Madinah, tapi di Baitul Maqdis di sana. Nah terus dikasih nama apa ini ayat? Hah? Ayat itu ya. Sekali lagi menunjukkan pendapat yang kedua itu lemah. Kalau kita mengatakan apa ini? Kenapa kok Makiyah? Sebelum dia Hijrah. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi sebelum Hijrah. Maka ayat ini dikatakan ayat Makiyah menurut pendapat yang kita wajib. Masya Allah, Barakallah. Ada lagi pendapat yang ketiga. Mereka mengatakan pendapat ketiga ini, Makkiyah itu ayat atau surat yang berbicara tentang orang-orang Mekah. Khitabnya itu, yang diajak bicara itu orang Mekah. Ciri-cirinya menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhannas, salah. Ya ayyuhannas itu Makkiyah. Kalau Madaniyah, kata mereka, khitabnya yang diajak bicara orang Madinah. Ciri-cirinya menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Yey. Ini sudah masyhur loh di tengah-tengah kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Makkiyah apa Madaniyah? Kalau ya ayyuhannas kita mengatakan pendapat yang ketiga ini pun juga kurang tepat. Kenapa? Dikarenakan dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala memanggil tidak menggunakan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Tapi dengan lafaz yang lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulnya alaihi salatu wasalam. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Surat Al-Ahzab ayat 4. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Surat At-Tahrim ayat 4. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن وأحصوا العدة فأنزل الطلاق. يا لبارزها يا لبارزها يا أيها النبي وهي نبي. Tidak mengatakan يا أيها الذين آمنوا dan mengatakan يا أيها الناس. Kamu katakan apa ini sekarang ya? Makiyah atau Madaniyah? Berkosimai. Makkiyah itu Madaniyah. Bingung. Dikatakan Makkiyah, bukan ya ayyuhannas. Dikatakan Madaniyah, bukan ya ayyuhannas aman. Dikatakan itu yang dibicarakan orang Mekah, Nabi dari Madinah. Dikatakan khitab jadwal orang Madinah, beliau aslinya Mekah. Itu nanti, bagaimana? Nah, ini menunjukkan apa ya, Pak? Pendapat yang berkira kurang tepat. Kurang tepat. Iya tepat. Pendapat yang pertama tadi. Tolak ukur Makkiyah dan Madaniyah itu ialah Hijrah. Semua yang turun sebelum Hijrah, Makkiyah. Semua yang turun setelah Hijrah, Madaniyah. Pada ayat tadi. Yang saya katakan, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin wa dinasi. Bertakwalah kepada Allah dan kamu jangan mentaati orang kafir dan kaum munafik. Madaniyah atau Makkiyah? Madaniyah atau Makkiyah? Al-Ahzab, tahu Al-Ahzab? Al-Ahzab itu golongan-golongan. Ini surat banyak berbicara tentang masalah perang Ahzab. Perang Ahzab di mana? Sebelum atau setelah Hijrah? Jawabnya setelah hijrah. Al-Ahzab itu setelah hijrah. Dan yang kedua, ada penyebutan kata-kata munafik. Munafik itu ada daripada masyarakat, daripada masa-masa macam di Mekah ada munafik. Yang ada musyrik kafir. Begitu pindah ke Madinah, ada musyrik, ada kafir, ada munafik. Maka ayat ini dikatakan orang Najasyi. Ayat apa ini? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharribu ma'a qallallahu lak tabtabi marwata azwajik. Apa ini? Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan dalam rangka untuk mencari firdaus istri kamu? Itu terkait dengan permasalahan Rasul meminum sesuatu madu di rumahnya. Bukan di rumahnya. Di rumahnya Sadiye. Yang membuat makar siapa ini? Aisyah sama Hafsah radhiyallahu ta'ala. Gimana kejadiannya? Ketika Rasul di Mekah atau di Jawa Madinah? Jawabannya sudah di Jawa Madinah. Dan mengatakan ini ayat Masya Allah. Itu ya. Ringkasnya pembahasan sekarang ini adalah mengklasifikasi Al-Quran. Ada yang Makki, ada yang Madinah. Definisi yang tepat dari pegawai dari kebanyakan para ulama kita menggunakan patokan hijrah. Yang Makki turun sebelum hijrah, yang Madani turun setelah hijrah. Terlalu ya. Qala rahimahullah wa ala hadha. Maka atas dasar pendapat ini, pendapat yang lebih sebelum terakhir itu ya, faqauluhu ta'ala, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala yang di Al-Ma'idah ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Nah, ya, apa kata ya? Tentang masalah kesempurnaan agama ini. Cuma katakan, minal qismil madani. Ini ayat termasuk qismil madani. Ayat madaniya. Wa in kanat قد نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في عرفة. Walaupun ayat ini turun kepada Nabi SAW ketika haji wada di Arafah. Arafah itu di mana tempatnya? Di Mekah atau di Madinah? Arafah itu di sekitarnya Mekah. Ya benar ya, masalah ya. Benar. Jangan-jangan kita dalam Madinah. Betul ya? Nah, betul haram dengan Arab itu dah paling 8-6 tahu saya. Cara macam, aku dan tapi salah tak sampai, tak sampai. Cara sekitarnya mana? Pasal siapa dia? Kenapa dikatakan macam ini? Walaupun turun di apa? Dikarenakan ayat ini turun setelah Rasul hijrah, bahkan di akhir hayatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga patokannya bukan tempat, tapi hijrah. Tapi sahih Bukhari an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala di dalam sahih Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Qad 'arafna dzalika al-yawm." Kami tahu waktu itu. Wal makan dan tempat itu, alladhi nazalat fihi ala Nabi SAW, waktu dan tempat turunnya ayat ini kepada Nabi SAW wa ala alihi wa sallam. Katanya Umar, nazalat ayat ini turun, wa huwa qa'imun fi arafata yawm Jum'ah. Turun kepada Rasul dalam keadaan beliau berdiri di Arafah pada hari Jum'at. Barakallahu fikum. Paham ini? Ada mati, ada madani. Biasanya para ulama kita dalam buku tafsir itu membahas. Sekarang tafsir, surat, apa? Sebelum membahas rinci masing-masing ayat yang tafsirkan, sebelum kesimpulannya. Surat ini maki, surat ini madani. Kadang ada kesepakatan, kadang ada istilah. Nah, kalau kesepakatan jelas, bukan para ulama sepakat ini maki, sepakat ini madani. Kadang ada istilah. Jumhur mengatakan dia Makki. Fulan mengatakan dia Madani. Nah, kadang-kadang kita kasih sama mereka. Yang rasih itu ini. Kalau tidak dikasih, ya kamu rasihkan sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara indikasi-indikasi yang menunjukkan ke arah sana. Maka di sini beliau rahimahullah akan memberikan beberapa ciri-ciri ini maki, ciri-ciri ini maki. Berikut ini. Lanjut sudah. Lanjut. Loh, sudah orang sepuluh. Ngambil kan. Lanjut sudah. Tuh lagi. Pahalaman sendiri. Ini ciri-ciri yang membedakan makiyah dan madani. Dua sisi. Dari sisi uslubnya, gaya bahasanya. Yang kedua dari sisi maudhu'nya, temanya. Ya, kalau kita katakan bahwa ayat ini makiy sepakat, selesai. Ayat ini sepakat madani, selesai. Tapi yang susah itu kalau ikhtilaf. Maka ikhtilaf ada mengatakan makiy, ada mengatakan madani. Kamu cek dengan ciri-ciri tadi. Cek saya bahasanya, cek apa temanya. Iya, lanjut lagi saya. Lanjut lagi saya. Lanjut. Karya mata. Iya, sorry. ويتميز القسم المكي عن المدني قسم المكي فهي آيات مكية القرآن المكية يتميز تربيتها عن المدني dari القرآن صفات المدني من حيث الأسلوب والموضوع dari gaya bahasa dan lain. Jadi kalau membedakan antara madani, makki dan madani, dua sisi. Gaya bahasa dan temanya. Sekarang beliau rinci. Yang pertama, amma min haitsul uslubu fahuwa. Ada pun perbedaan dari sisi gaya bahasa adalah sebagai berikut. Satu. Al-ghalibu fil makki. Ghalibnya, umumnya pada Quran yang makki. Kuwatul uslub, sangat kuat gaya bahasanya. Wasyiddatul khitab, tegas pembicaraannya. Uslubnya kuat, tegas, lugas bahasanya. Kenapa? Li'anna ghalibal mukhatabin, karena mayoritas orang yang diajak bicara ketika itu mu'ridin, menentang. Mustakbirin, sombong. Wala yaliqu bihi illa dzalik. Maka tidak layak untuk mereka kecuali dengan gaya bahasa yang tegas. Contoh, iqra surah Al-Mudaththir Al-Qamar. Silakan baca dua surat Al-Mudaththir dan Al-Qamar. Karena yang jadi-jadi itu ya, di muka itu. Orang-orang musyrikin Quraisy yang menentang, yang apa namanya ingkar, yang takdir dan segala macamnya, sehingga dengan pesan tegas, tegas, kuat, Nah, untuk mengetahui bahasa yang kuat, tak kuat, tegas, tak tegas, iya. Nah, di sini letak pentingnya belajar bahasa. Jika memiliki zaukul Arabi, cita rasa bahasa Arab. Kalau memiliki kemampuan bahasa Arab yang lumayan, anda membaca Al-Quran Al-Karim itu terasa. Uslub itu tegas. Berarti ini enggak semua orang bisa menikmati dan mengetahui cita rasa gaya bahasa yang lugas. Hanya orang-orang yang punya kemampuan dan ini yang mampu mengetahui. Kuncinya cuma satu, bahasa Arab. Al-Murid itu yang mati. Amal Madani, ada pun Quran yang Madani. Falran itu, maka umumnya fi uslubi pada gaya bahasanya alim, lembut. Menggunakan gaya bahasa lembut. Wa suhulatul khitab, dan ringan, enteng pembicaranya. Enggak tegas, enggak lugas, tapi lembut, ringan. Kenapa? Li'anna ghalibal mukhatabin, karena keumuman yang diajak bicara ketika itu mukbilin, sudah menerima. Mungkadin, mungkadun, sudah tunduk. Kenapa? Mereka ketika itu muslimin di Madinah. Ya, ketika hijrah kebanyakan di Madinah. Para sahabat, kaum muslimin, kaum mukminin, dia sudah menerima dakwah, tunduk kepada agama ini. Yang ada apa kok keras-keras segala macam itu. Tidak dipasang harus. Nah, ya lembu. Terus naik daripada ke ahkam. Contohnya, ikra surat al-Ma'idah. Silakan baca surat al-Ma'idah. Sarawah. Jawa mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang beriman, tunaikanlah akad-akad perjanjian kalian. Lalu kalau yang maki tegas, ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakaddir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujzaka fahjur, il arqab ya, wahai orang yang berselimut, kum bangun, fa'anzir, beri peringatan, wa rabbaka fakaddir, besarkan nama Tuhan kamu. Nah, jadi menggunakan bahasa tegas. Sehingga saya akan maki. Kalau yang maki ini, kita milih. Yang kedua, al-ghalibu fil maki, yang umum pada Quran maki, qisarul ayat. Ayat-ayatnya pendek. Wa quwwatul mahaj, tapi kuat argumentasinya. Pendek-pendek ayatnya, tapi kuat argumentasinya. Li'anna ghaliban mukhatabin, dikarenakan umumnya orang yang diajak bicara ketika itu, mu'anidun, menentang, musyakun, sama dengan menentang. Fakutibu, maka mereka diajak bicara, bina zattawihi haluhum, dengan sesuatu yang sesuai dengan keadaan mereka. Ikra surat Tur, silakan baca surat Tur. Ini apa? Waktu, anda, bisa ayat. Wakidarin waktu, anda, tak ayat. Ya, pendek. Irafin mansur, abasa wa tawalla. Anda dia. Pendek, tapi sangat kuat argumentasi. Itu makia. Bahasa artinya singkat, padat. Tanpa basa-basi. Kenapa yang dihadapi? Orang yang menentang. Menentang terpanjang ngomongnya kesuwen. Langsung, tak, sak. Nah, itu bahasanya. Aku tak, ya saya bersikap sendiri. Tak, sak. Langsung, sep, sudah. Kalau yang ngomong, singkat saja. Kalau rahimahullah, amal madani, adapun Quran yang madani, falghalibu fihi, pada umumnya, tul ayat, panjang-panjang ayatnya. Wazikrul ahkam mursalah, dan menyebutkan hukum-hukum secara langsung. Biduni wahajah dengan tanpa adu argumentasi. Langsung memaparkan hukum. Panjang ayatnya dan di dalamnya memaparkan hukum. Hukum ini. Dengan tanpa adu argumentasi. Kenapa? Karena halahum taqabli dhalik, jika akan kondisi mereka menghadapi dirinya. Yang dia bicara, mu'min, para sahabat. Itu, baca ayat al-Kain. Ayat tentang utang piutang di surat Al-Baqarah dalam surat Al-Baqarah. Ini yang dikenal satu-satunya ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Lebar dari ujung ke ujung. Satu ayat. Al-Baqarah ayat yang ke-280. Berapa? 282. Masya Allah. Itu seayat aja dari mulai awal sampai akhir halaman itu lebar begini, itu seayat. Tapi isinya membahas masalah komputer. Kecil-kecil. Masya Allah, itu gaya bahasa. Sudah bisa diketahui dan diidentifikasi. Tapi oleh orang-orang yang memiliki cita rasa bahasa Arab. Gimana? Dari sini ada faedah penting yang perlu diangkat terkait dengan orang-orang yang menyampaikan ilmu kepada umat. Ini faedah untuk orang lain. Dari sini bisa kita ambil faedah. Dai itu di dalam menyampaikan sesuatu tema, sesuatu pembahasan, itu harus melihat kondisi audiens dakwahnya, kondisi majelisnya. Siapa yang dihadapi? Nanti gaya bahasa yang dia utamakan berbeda-beda tergantung majelisnya. Kalau yang dia hadapi itu orang-orang yang menentang, yang perlu dikasih argumentasi dan segala macamnya, yang mau dibongkar semua syubhatnya, aja ngomongnya pak, jangan kemudian dengan bahasa yang halus, saya kira alangkah baiknya mungkin wah keluar sampai apa ini begini langsung tek patahkan semuanya. Namanya kekuatan bahasa dia. Ini bahasa dia. Ini bahasa ini sangat kuat, tajam begitu. Apa kalau bahasa Arab kita itu kuat itu. Kalau insan nak punya tulang lagi, Al-Muhim, mana banyak. Tapi kalau yang dihadapi itu ialah orang-orang yang sudah menerima muslimin awam yang tidak menentang kaum butuh kolot-kolot terserang maksudnya itu dia suka mengamuk sampean. Lain bahasanya pak, dengan bahasa yang dihalus, pengutaran dihalus ke depan. Gitu. Nah kemudian juga orang awam kafir disikat. Wah rusak. Nah mengatakan ini salah, syirik, kubur, ya, maksiat, bukar. Itu kan tak tentang ini apa? Bubar masyarakatnya. Tapi jangan cara yang halus. Jangan cara lean, suhu dan kecepat. Ini yang harus. Ini penting bagi orang ini. Itu diambil dari masjid sama masjid. Para orang. Ketika menyampaikan di depan orang-orang awam, ini jangan lama-lama kalau bisa. Singkat dan padat. Mereka mengatakan kultum. Cukup kuliah 7 menit. Tapi tidak mau 70 menit. 7 menit. Paham ya? Kalau kepanjangan, mereka jawab sudah. Maka cari bahasa yang pas, halus, tepat. Tek, selesai. Mereka masih belum begini. Begini kan? Itu caranya. Ini menggunakan metode maki. Tapi kalau ngadepi antum-antum kayak sekarang ini, insya Allah ya, segala mengucapkan mau kepingin tahil, kepingin belajar, kepingin pinter, dan rimu dan segala macamnya, katakan dahoro sehari tidak apa-apa. Dahoro kita tiga hari penuh mata. Lebih baik. Ya capek, tapi terbiasa kan apa-apa. Mungkin ada sisanya kan? Pagi sama duhur, istirahat, asar sama maghrib, istirahat, isya sampai malam. Biasa. Dawa pun biasa. Kenapa? Dengan kan orang siap begini. Sudah aku ngadakan darah yang di dalam tengah orang awam. Wah, ada yang datang. Terkati. Itu harus disuruhkan. Itu dalam ilmu dakwah disebut dengan hikmatul fitawah. Hikmah dalam dakwah. Gaya bahasa diperhatikan, panjang dan pendek diperhatikan, kekuatan, kelembutan bahasa diperhatikan. Nanti temanya pun juga harus diperhatikan. Jadi, kita mau rotir. Aduh, Allah maafkan. Lanjut, kartu mulai. Nah, masuk gaya bahasa atau temanya enggak. قال رحمه الله تعالى وأما من حيث الموضوع أجمل لسيسي سيمانيا إذا كان يمبتكن عن رماكي بالمسجد وهو يعني رطمع الغالب في المكي يقوم فتاق المكي تقرير التوحيد إذا من رأكا من جبكا من التوحيد والأقيدة السليمة أقيدة يعني سلامة khususnya ma yata'allaqu bi tauhid al-uluhiyah, penjabaran yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah, tentang tauhid uluhiyah, wal iman bi sa'ah, beriman kepada hari kebangkitan, karena ghaliban muqhatabin, jika sangat umumnya orang yang bicara ketika itu mungkin kadang mengingkari hal itu. Jadi Mekah, pada fase Mekah waktu berdakwah yang ada musyrikin Quraisy, kaum kufar, orang musyrikin, maka ditekankan di situ tema-tema masalah tauhid, masalah akidah, masalah ibadah, masalah keimanan, rukun iman yang enam bersama. Amal madani, adapun yang Quran madani, fal ghalibu fihi, pada umumnya tafsirul ibadat wal muamalah, menyebutkan rincian-rincian ibadah dan rincian-rincian muamalah. Lalu siapa mau ibadah sama kiki ahkam sama kafir terangkan semuanya. Jika menerangkan masalah tauhid pula. Tapi porsi akidah, porsi tauhid pada fase madani berkurang. Jadi banyak masalah porsi ahkam syar'iyyah ibadah atau muamalah. Lianna al-mukhatabin, dikarenakan orang-orang yang diajak bicara ketika itu ad taqarrara fi nufusihim at-tauhid, telah terfatri pada jiwa-jiwa mereka prinsip tauhid ini, walaqid as-salimah, telah pilih yang selamat. Ketika itu di kota Madinah para sahabat mukminin iman mereka sudah kuat, tauhidnya sudah bersih, ibadahnya mantap. Maka kita diriki masalah ahkam. Fahum fi hajatin, maka mereka sangat membutuhkan litafsiril ibadat wal mu'amalat, rincian-rincian ibadat dan rincian-rincian mu'amalat, tergantung kondisinya masing-masing. Yang kedua, al-ifadah, penjabaran luas al-ifadah fi zikr jihad, yang menyebutkan tentang masalah jihad wa ahkamihi, dan hukum-hukum jihad, wal munafiqin, dan menjabarkan luas tentang kaum munafiqin, wa ahwalihim, dan kondisi-kondisi munafiq fil qismil madani, itu pada qismul madani, pada Quran madani. Kenapa? Liftidha'il hal dzalik, dikarenakan kondisinya mengendali demikian. Haitsu syuri'al jihad, di mana ketika itu sudah disyariatkan jihad, wabahal nifah, dan sudah nampak kemunafikan-kemunafikan. Di Madinah. Sudah ada jihad, ya butuh keterangan, ahkamul jihad, hukum-hukum jihad. Muncul kemunafikan, butuh penjelasan, siapa kemunafik itu, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana ciri-cirinya, supaya berhati-hati daripada sehingga pembahasan syihad segala macam munafikin itu ciri-ciri madani. Paham ya? Ciri-ciri madani. Karena itu hanya dibagi di Allah persisnya lebih dari itu. Di khilaf al-qism maki beda dengan Quran yang maki. Pada ayat al-makiyah tidak ada syihad, tidak ada munafik. Tapi yang ada syihadun nafsi, syihad ma'al hawa nafsu, bersihan jiwa, dalam pekerjaan pengkufar, membantu orang kafir, membongkar sunatnya orang kafir, dan segala macamnya itu maki. Ringkasnya, mautuknya berbeda. Temanya itu berbeda. Barang. Ini yang membedakan antara maki dan majani. Dari gaya bahasa, dan yang kedua dari temanya. Ini pun juga demikian, sekarang ditentukan oleh para da'i, dalam berdakwah kepada Allah SWT, dalam pembahasan tema, itu harus melihat kondisi majahunya, menyesuaikan keadaan mereka. Jadi nanti pukul rata tema itu. Ya, mau kenceng tauhid. Ya, tauhid dari mulai ya taklim di kelas bawah, kelas tengah, kelas atas, kaum intelektual, kaum berisi, semuanya tauhid dengan bahasa yang keras, dengan bahasa yang sedikit. Artinya yang bersifat jangan monoton, harus belajar kondisinya. Ini pelajaran penting dari maki dan majani yang dibutuhkan oleh pada. Jangan gampang kalau walaupun dalam sesuatu teman-teman masyarakat. Pelajaran para santri gampang. Mojo kita terjemah no syarat di imlak no keren. Santri. Jadi banyak teman-teman ini gampang. Mojo kita syarat keren. Nah kalau pasangan jawab di tengah-tengah masyarakat umum, mojo-mojo kita diwajar dulu kita B, perwakam, terjemah B, syarat dengan tukar B. Mereka tuh kepingin yang segar-segar, kepingin yang aktual-aktual, kepingin yang hangat-hangat, kepingin bahasa yang intelek. Itu yang intelek. Kalau pasti kok diterangkan tanya dengannya. Nah pas di sini tak lewat sejarawan. Iya dong ya. Terutama polos-polos, bapak-bapak nyanyi. Kelihatan lupu-lupu gitu. Dan ngerti bahasa pakai seperti intelek. Dan ngerti dunia luar. Dan ngerti hidup di punya dunia di luar sana. Tahu ini cuma sapinya, cuma kambingnya. Siapa tuh ngomong-ngomong sama-sama mereka? Nah, kamu sadar kan dengan bahasa-bahasa yang seperti itu? Loh, kok nggak dari Pak Ustaz sih ngomong kok? Kok nanti ada bahasa aktual-aktual apa ya? Apa? Argumen, klasifikasi, fleksibel itu apa? Tidak apa ya, Pak. Tidak harus disesuaikan dan menyesuaikan bahasa itu sesuai dengan itu bahasanya. Temanya juga begitu, bagaimana kondisi mereka ini. Menyesuaikan temanya mereka. Itu namanya hikmah berdakwah. Nah, gampang. Jadi enggak loyo terus, juga kenceng terus. Ada kalanya lembut, ada kalanya tegas. Ada kalanya lugar, ada kalanya harus gitu ya. Menyesuaikan keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kasih ya, kita kemalaman ya. Belajar dari sahabat Allah Mustaan. Ada banyak berikutnya akan dibahas manfaatnya mengetahui ayat Madani dan ayat Maki. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nasrullahulah Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.